Hari ini hari bahagiamu, di sini ku tegarkan hatiku, memaksa setiap langkah dalam senyuman kepedihan. Detik ini akan segera berlalu, namun tidak semua kenangan itu. Terlalu banyak kisah yang tiada usai bagiku. Tiba saatnya ku akhiri semua, ku hapus harapanku selamanya. Akan ku coba terus melangkah walau serpihan perasaan. Detik ini akan segera berlalu, namun tidak semua kenangan itu. Terlalu banyak kisah yang tiada usai bagiku. Tiba saatnya ku akhiri semua, ku hapus harapanku selamanya. Akan ku coba terus melangkah walau serpihan perasaan. Oh.